Jangan lupa komen. Jangan lupa subscribe Gudon Waton. Oke. Dan like. Dan like video ini dulu ya. Dan share. Dan share. Oke. Terima kasih. Siapa yang on top? Yuk guys, bye.